juga dikasih bareng bersama Astina. Asik musiknya. Ada Nyidam Jemblem. Juga terima kasih tadi kerjasama bareng bersama Isma Production, thank you banget. Dan juga Adi Audio System, thank you banget. Sing.